بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فقال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata dakhala a'rabiyyun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada seorang A'rabi Arab pedalaman masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Hal akhadhatka ummu Milda min qat? Apakah pernah mengambil kamu ummu Milda sekali saja? Ini apakah kamu pernah merasakan umumil dam? Qala wa ma umumil dam? Katanya sang Arabi, apa itu umumil dam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan harrun yakunu bainal jildi wal lahm. Rasa panas antara kulit dan daging. Ini sebuah penyakit, namanya penyakit umumil dam. Untuk merasakan badannya begitu panas, dirasakan antara kulit dan dagingnya itu panasnya ke seluruh tubuh. Qala katanya sang Arabi, ma wajadtu hadza qat. Aku tidak pernah merasakan seperti ini sama sekali. Waqal Rasul bertanya lagi wahal akhadzaka hadza sudaq qat? Apakah pernah mengambil kamu sudak seperti ini sekali saja? Tahu sudak pusing. Apakah kamu pernah merasakan sakit pusing, kepala pusing? Qala wa ma hadza sudaq? Apa sudak itu? Qal beliau menjelaskan irqun yadribu 'ala al-insani fi ra'sih. Ada semacam irq. Irq adalah urat yang memukul manusia pada kepalanya. Yakni dia merasakan kepalanya begitu berat, begitu pusing. Qala dia menjawab, "Ma wajadtu hadza qat." Aku tidak pernah mendapati yang seperti ini sama sekali. Falamma walla ketika A'rabi tadi berpaling pulang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang suka melihat seseorang dari ahli an-nar, silakan dia melihat orang yang seperti ini. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Naam, Muhammad bin Amr bin Alqamah saduqun yahim. Qala al haditsu akhrajahu Hannad bin Sari fi Zuhud. Wa qala rahimahullahu taala, haddatsana 'Abdah wa 'Abd bin Sulaiman an Muhammad bin Amr bihi. Qala wa akhrajahu البخاري في الأدب المفرد فقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس Qala haddathana Abu Bakar an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah. Semuanya kembalinya kepada Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara asbab duhulun nar, sebab-sebab orang itu masuk neraka, ialah at-tana'um war-rafahiyah di dunia. Dia selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan, kemewahan-kemewahan dunia. Walam yusab bi ayyi maradin, dan tidak pernah ditimpa satu penyakit pun. Selalu nikmat, selalu enak hidupnya itu. Selalu nyaman badannya itu, tidak pernah merasakan seperti ini. Hatta pusing saja enggak pernah. Nah, pusing enggak pernah. Pertanda apa ya, Pak? Pertanda dia betul-betul merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Tidak pernah merasakan sedikit pun penderitaan dunia, kesengsaraan dunia, penyakit di dunia. Tandanya apa ini? Tandanya dia barakallahu fikum tidak merasakan kepenatan-kepenatan, keletihan-keletihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya ahlu dunia. Sifatnya ahlu dunia yang tidak pernah merasakan kegetiran hidup. Sebab seorang yang mukmin, seorang yang muslim pasti akan diuji. Pasti akan diberi cobaan, diberi bala oleh Allah Azza wa Jal. Dikasih ujian dengan rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan nyawa. Pasti dia akan letih, dia akan capek, merasakan sakit. Itu seorang mukmin diuji dengan ujian seperti itu, dan ketika dia bersabar maka mendapatkan lipat ganda pahala, dihapuskan dosa-dosanya. Ketika ada seseorang di muka bumi ini sekalipun tidak pernah merasakan hatta penyakit pusing, dicurigai ya ikhwan, pertanda dia sama sekali tidak merasakan cobaan hidup. Barakallahu fikum. Artinya pasti seseorang itu di muka bumi, terutama yang mukmin, yang muslim, pasti merasakan cobaan, merasakan kegetiran, merasakan kesengsaraan, merasakan sakit, yang itu merupakan cobaan hidup bagi orang yang mukmin. Kalau ada seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan hatta penyakit pusing yang paling ringan, sudah curigai ya ikhwan, mencari yang enggak beres. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang muslim pasti akan diuji dengan berbagai macam penyakit. Minimal penyakit panas atau penyakit kepala yang pusing, barakallahu. Nah. Baik. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد عن حبيب ابن الشهيد عن أبي مجلس dari أبو مجلس رحمه الله قال dia berkata خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر. Pernah suatu kali Muawiyah keluar menemui Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Ibnu Amir. Muawiyah ketika itu sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja di Syam. Dia keluar menemui Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Faqama Ibnu Amir wa jalasa Ibnu Zubair. Tiba-tiba Ibnu Amir berdiri. Dia berdiri untuk menghormati Muawiyah. Sementara Ibnu Zubair duduk tempatnya, enggak berdiri. Faqala Muawiyah ibn Amir ijlis. Maka berkata Muawiyah kepada Ibnu Amir, ijlis, duduk kamu. Jangan berdiri, duduk. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ahabba ayyumathala lahu ar-rijalu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka, barang siapa yang suka orang-orang itu berdiri untuk menyambut dia, mengagungkan dia, itu maknanya. Falitabu maq'aduhu minan nar, maka silakan dia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Qala Syekhu rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih al haditsu akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan wa akhrajahu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Faqala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Habib ibn Syahid bihi wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail qala haddathana Habib ibn Syahid bihi wa akhrajahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam qala haddathana Syu'bah وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد به وأخرج ابن أبي شيبة فقال رحمه الله تعالى أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد به سيما مداره على حبيب بن الشهيد بارك الله. Ini sebab yang berikutnya. Di antara sebab-sebab orang masuk neraka ialah dia paling suka, dia suka orang lain berdiri menyambut dia, mengagungkan dan memuliakan dia. Tahu gambarannya ya? Misal seorang penguasa, dia menginginkan, dia suka ketika dia datang semuanya hadirin berdiri menyambut kedatangannya. Datang misalkan mobil, keluar dari mobil begitu menuju ke tempat yang dimaksud, semua berdiri, diri semua menyambut kedatangan sang pejabat tadi. Ini yang dimaksud dalam riwayat ini, diancam dengan neraka. Mana habba yumatsala lahu rijal qiyamah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barakallahu fikum. Kabarnya sangat jelas pada kasus di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau keluar Ibnu Amir berdiri menyambut, Ibnu Zubair duduk. Yang ditegur siapa? Ibnu Amir, ijlis, duduk. Di sini barakallahu fikum ada beberapa keadaan yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah berdiri ini. Seseorang yang berdiri menyambut orang lain, ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, ya, orang lain diminta untuk berdiri dalam rangka ta'zim, dalam rangka mengagungkan, memuliakan, menghormati orang yang datang. Datang, berdiri semua. Ini qiyamun mamnu', do qiyamun la yajuz. Berdiri yang dikecam, yang dilarang, dicela dalam Islam. Baik dia seorang penguasa, pejabat, atau dia seorang alim atau yang lainnya. Siapa saja yang suka dimuliakan, suka dihormati, suka diagungkan dengan cara orang lain berdiri menyambutnya, terkena ancaman ini. Contoh yang mungkin disebutkan di sini, ketika seorang guru masuk kelas, awalnya duduk semua murid-muridnya itu, Begitu gurunya masuk kelas, pas di depan diri semuanya menyambut kedatangan sang guru. Adalah ya juz, punya haram dengan waktu diancam dengan neraka. Atau bela diri. Ketika semuanya duduk bersila, ketika masternya datang, semuanya berdiri. Lebih parah lagi, berdiri sambil sambil apa ya Evan? Sambil membungkukkan badannya. Diri semua menyambut kedatangan sang guru, hormat dengan menundukkan kepala. Ini dua kesalahan besar. Yang pertama, berdiri dalam rangka mengagungkan, memuliakan seseorang, diancam dengan neraka. Yang kedua, penghormatan dengan cara membungkuk seperti ini kayak orang rukuk. Ini lebih fatal lagi. Dikarenakan rukuk dan sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Barakallah. Tergambar insyaallah ya. Tergambar insyaallah ya. Tergambar barakallah fikum. Ada lagi yang berikutnya, al-qiyam ats-tsani. Berdiri yang kedua ialah al-qiyam. Al-qiyam al-ja'iz. Berdiri yang diperbolehkan. Baik. Yaitu berdiri dalam rangka untuk membantu orang lain. Al-qiyam berdiri untuk membantu orang lain. Entah dia sakit atau dia membawa sebuah barang yang perlu dibantu atau yang semisalnya. Faham misalnya ya? Misal, antum semua di teras masjid sedang duduk. Sedang duduk. Tayib. Ada yang datang. Memang ada teman antum yang lagi sakit ini. Datang naik sepeda motor dibonceng sama seseorang. Nampak dia sangat terhuyung-huyung megangi temunya itu. Sampai di halaman masjid ada yang berdiri, berdiri untuk membopong yang sakit tadi itu. Berdiri menuju ke orang tadi untuk membopong yang sakit tadi itu. Dimasukkan di ruang kesehatan. Hukumnya apa ya Pak? Ini boleh. Ini yang disebutkan dalam hadis, qumu ila sayyidikum. Qumu ila sayyidikum. Ketika ada salah seorang dari sahabat dan dia termasuk kepala suku terluka dalam peperangan-peperangan, kemudian dia diangkut di bawah kota Madinah di atas sebuah kendaraan kuda atau himar. Ketika sampai di depan para sahabat, langsung mengatakan qumu ila sayyidikum, ayo bantu, berdiri bantu sayyid kamu yang terluka itu. Mereka-mereka bangkit berdiri menuju kepada sayyidnya, dibopong, ditaruh di tempat peristirahatannya. Hada ya juz, dikarenakan untuk membantu orang lain, bukan dalam rangka ta'zim atau ihtiram. Contoh yang lain barakallahu fikum, misal antum lagi di teras, masya Allah, dari sana antum lihat ada Ustaz Abu Amr, wah belanjaannya banyak. Misal antum lihat Abu Hanifah atau bapak itu, jangan cuma itu Pak Abdul Abu Amr, bapak Abu Hanifah kan gitu ya, cuma tiga orang aja tangannya antum di sini. Bawaannya banyak sekali itu, wah sampai luar biasa kerepotan. Ada yang berdiri, berdiri langsung menyambut beliau untuk apa ini? Membawakan barang-barangnya. Apakah dilarang ya? Lah, ada diperbolehkan. Bahkan termasuk perkara yang terpuji ketika membantu orang lain. Difahami ini? Paham ya? Itu boleh, tidak masuk di dalam riwayat ini. Atau yang poin yang berikutnya barakallahu fikum, yang diperbolehkan ialah al-qiyam litabshir atau lil bisyarah litahni'ah, Tayyib, berdiri kepada seseorang untuk memberi kabar gembira kepadanya atau untuk mengucapkan selamat kepada dia dikarenakan nikmat yang dia dapatkan atau keutamaan yang dia raih. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini dicontohkan barakallahu fikum tindakan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang muhajirin, ketika Ubay bin Ka'ab, ketika Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ardhah dinyatakan lepas dari kemunafikan, diterima taubatnya oleh Allah azza wa jalla. Turun ayat yang menceritakan tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk lepas dari kemunafikan. Itu kan Ka'ab bin Malik menuju ke masjid. Ketika dia masuk ke masjid, maka Talha bin Ubaidillah bangkit berlari menyambut dia. Bangkit memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Menyambut dia, dikasih kabar gembira, dikasih ucapan selamat. Selamat atas taubat yang Allah berikan kepada engkau. Itu dia berdiri. Yang lain pada duduk, dia berdiri. Itu momen di mana Ka'ab bin Malik tidak bisa melupakan kebaikan Talha bin Ubaidillah. Yang ini diperbolehkan. Bukan dalam rangka untuk ta'zim, bukan dalam rangka untuk seperti itu, tapi untuk tahniah atau tabsyir al-bisyarah. Barakallahu fikum. Ada ya juz. Difahami insyaallah ya. Misal laqad darahullah, ada salah seorang ikhwah kita barakallahu fikum sedang di luar sana, wah dia diserang oleh teroris. Diserang dia. Masya Allah dia berhasil apa namanya menyelamatkan diri. Maka mungkin dia terlibat perkelahian atau pertempuran dengan kaum kawal tadi itu. Wah, terdengar berita, dibantu sama banyak pihak, selamat. Selamat dia ya, walaupun ada terluka, selamat dia. Nah, barakallahu fikum. Popong sudah menunggu semua di sini santri-santri yang ada ini. Wah, mana si fulan, mana si fulan. Datanglah kendaraan masuk ke halaman masjid. Nah, keluar disambut berdiri semuanya. Alhamdulillah ya akhi, antum selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, terkamar insyaallah ya. Ini boleh sebab bukan dikarenakan ta'zim. Tapi dalam rangka tahniah wa tabsyirah. Barakallahu fiik. Paham ya? Maka yang dilarang adalah ketika dalam rangka ta'zim dan orang tersebut suka dengan itu. Dia sangat suka orang lain berdiri menyambut dia dalam rangka untuk mengagungkan, memuliakan dan menghormati dia. Al-qiyam ta'ziman li syakhsin. Ini yang dikecam dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Maka di sini antum harus camkan baik-baik perbedaannya. Nah, ikhwan, di sini antum perhatikan yang dalam hadis ini ikhwan yang tadi kita baca, yang menegur siapa? Sa'ad Muawiyah. Padahal beliau sebagai seorang pejabatnya, sebagai seorang rajanya, sebagai seorang amirnya, justru tidak suka dengan itu. Tidak suka ketika salah seorang dari masyarakatnya berdiri menyambut dan mengagungkan beliau dengan cara seperti itu. Ijlis. Ini diantara keutamaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Walaupun sebagai seorang penguasa, sebagai pejabat, tetap mengamalkan bimbingan Islam. Nah, kemudian tuh, kok duduk, diri. Penguasa datang, enggak ada yang berdiri, diri. Mereka tetap mengamalkan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fadlus salaf. Sebagai seorang pejabat, sebagai seorang rakyat, orang yang kaya, orang yang sedang, orang yang miskin, salaf tetap dengan bimbingan sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ini menunjukkan keutamaan siapa ya, Ikhwan? Abdullah ibn Zubair, dikarenakan mengerti ilmu ini. Dia duduk tidak menyambut sang khalifah yang baru keluar. Ini fiqihnya Abdullah bin Zubair barakallahu fikum. Lanjut. Kemarin janjinya sampai kapan? sampai syuruk. Jam berapa syuruknya? Jam 6. Allahu Akbar. Azan subuhnya jam 4 lebih 10 kok, syuruknya jam 6. Kelamaan ya. Ini jam berapa syuruk ya? Isbiru. Isbiru. Lanjut. Qala rahimahullahu taala, qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddathana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz, qala akhbarana Yazid ibn Harun, qala akhbarana Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin an Imran ibn Husain, dari Imam bin Husain radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin masburatan kadhiba hal yatabawa maghfalata wa biwajhihi maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bersumpah, halafa, bersumpah atas sebuah sumpah yang masburah, dari kata-kata sabr, yang dia dituntut untuk sabar, sumpah kesabaran, kadziban, sumpahnya itu dusta, dia bersumpah dusta, falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan dengan wajahnya tempat dia dari neraka nanti. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Qal wa innama qultu ala syarti Muslim, saya mengatakan itu hanya sesuai dengan syarat Muslim. Ma'a anna rijalahu rijalus sahih syaikhain, padahal rawi-rawinya rawi Bukhari Muslim. Lianna al-Bukhariya ma rawali Muhammad ibn Sirin an Imran bin Husain, sebab al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan untuk Muhammad bin Sirin dari Imran bin Husain. Lianna hu mukhtalafun fi sama'ihi an Imran bin Husain wa raji sama'u, sebab masih diikhtilafkan apakah Muhammad bin Sirin mendengarkan hadis dari Imran bin Husain atau tidak, namun yang rajih dia mendengarnya. Waqad athbata al-Imam Ahmad kama fi jami' at-tafsil wa Ibnu Ma'in kama fi al-Jarh wa ta'dil Ibn Abi Hatim wal muthbit muqaddam 'ala an-nafi, dan yang mengisbatkan di sini lebih didahulukan daripada yang menafikan, sehingga dikatakan rijalnya rijal Muslim saja, apa ala syarti Muslim saja, bukan Bukhari Muslim. Qala wa akhrajahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah faqala rahimahullahu ta'ala haddathana Yazid ibn Harun bihi waqala rahimahullahu ta'ala qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Uthman ibnu Abi Syaibah qala akhbarana ibnu Numair, namanya Muhammad bin Abdullah bin Numair, qala akhbarana Hashim ibn Hashim قال أخبرني عبد الله بن نسطاس نسطاس من آل كثير بن سرد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال dia pernah mendengarkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda لا يحلف أحد على منبر هذا, tidak ada seseorang pun yang bersumpah di mimbarku ini ala yaminin athimah, atas sebuah sumpah yang dosa, walau ala siwakin akhbar, walaupun sumpahnya itu untuk siwak yang hijau. Tahu siwak ya? Kayu siwak yang hijau yang masih basah. Bersumpah untuk mendapatkan itu. Illa tabawwa maq'adahu minan nar, melainkan dia akan menyiapkan tempatnya dari neraka. Aw wajib lahu nar, atau dia wajib mendapatkan neraka. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun sahih. وقد أخذ الإمام مالك في المطأ عن هاشم بن هاشم به وأخرجه ابن ماجه فقال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن نائب بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية حاء وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هذا أبو كامل الجحدري من أحمد بن ثابت قال حدثنا صفي بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم به قال وأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف للمزي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به قال وأخوه يعلى والحاكم وقال قد الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن زيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يوسف القوي قال سمعت أبا سلمة يقول قال سمعت أبا هريرة يقول سيبنا مدنجر أبو هريرة رضي الله عنه berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسبدة لا يحلف عند هذا المنبر tidak ada yang bersumpah di mimbarku ini abdun wala amah baik dia budak laki-laki atau budak perempuan ala yaminin athimah atas sumpah yang dosa walau ala siwakin ratbin walaupun sumpahnya itu untuk sebuah siwak basah illa wajabat lahun nar melainkan wajib bagi dia mendapatkan yang namanya neraka. قال الشيخ رحمه الله هذا الحديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلى الحسن بن فرخ الملقب القوي وهو ثقة وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فرخ الضمري من أهل المدينة قال سمعت أبا سلمة يقول قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول katanya Abu Hurairah أشهدُ aku bersaksi لا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول sungguh aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda ما من عبد أو أمة tidak ada seorang budak pun laki atau perempuan يحلف عند هذا المنبر dia bersumpah di sisi mimbar ini على يمين آثمة bersumpah atas sebuah sumpah yang dosa walau ala siwakin ratbin walaupun atas sebuah siwak yang basah illa wajabat lahun nar melainkan wajib atas dia neraka wa akhrajahu Imam Ahmad di hadis sanadi wal matan sawa intaha. Ini saya baca semua dikarenakan satu pembahasan walaupun hadisnya dari sahabat yang berbeda-beda. Baik, hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita di antara sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka ketika dia berani bersumpah atas nama Allah untuk perkara yang dosa. Yang pertama ikhwan. Ala yaminin athimah. Bayangkan untuk perkara yang dosa. Sekecil apapun dosa itu dia berani bersumpah atas nama Allah terkait dengan dosa tadi wajabatlah nar maka dia wajib dalam neraka. Tahu gambarannya ya, ini siwak kayu siwak yang basah siwak ya Evan, paling harganya paling berapa satu siwak 2.000 yang zen di sana paling 1 rial nggak sampai setengah rial ya Evan, murah lah. Ini bukan punya kamu. Kamu tahu ini siwak punya si fulan, punya Ahmad Bidat. Tapi kamu bersumpah demi Allah punya aku. Demi Allah ini punya saya ini siwak ini, bukan punya Ahmad Bidat. Punya saya ini. Padahal dia tahu ini bukan punya dia. Ini besar ancamannya. Jangan memandang siwak kecil yang basah ini. Tapi yang dipandang adalah engkau menyebut nama Allah bersumpah menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang semestinya kamu agungkan, kamu muliakan, kamu hormati, digunakan untuk perkara-perkara yang besar, ternyata engkau gunakan untuk perkara dosa. Ancam dengan neraka, wajabat lahun nar. Yang kedua, termasuk sebab orang itu masuk dalam neraka ketika dia bersumpah dengan sumpah dusta. Jadi dosa ini dusta. Pada hati yang pertama, ikhwan, man halafa ala yaminin masburatan kadhiba, dusta. Dusta, ikhwan. Ini juga demikian masuk dalam ancaman neraka. Ini dimasukkan dalam pembahasan al-yaminul ghamus, sumpah-sumpah dusta. Ini biasanya barakallahu fikum untuk meyakinkan orang lain terkait dengan dagangannya atau yang semisalnya, rela berdusta untuk pelaris dagangan. Ini yaminul ghamus, ini diancam dengan neraka. Wa falyat yatabawwa fi wajhihi maq'adahu minan nar. Ini lebih ngeri lagi, ikhwan. Dia diminta untuk mempersiapkan tempatnya dengan wajah dia dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dia barakallahu fikum jualan jubah. Jubah apa ini? Jubah Haramain. Lagi benar Haramain. Masya Allah. Haramain ini dari mana? Dari lokal apa dari luar sana? Dari luar. Masya Allah, ada seseorang yang bisa menjahit persis kayak Haramain. Persis, ya kain-kainnya dan segala macamnya dikasih label Haramain di belakang, di belakangnya itu. Haramain. Kalau dijahit di lokal dengan kain lokal lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah ya, akhi. Itu paling ketemunya kosnya atau kosnya modalnya paling 125 atau berapa ya. Dijual sama dia 250. Haramain, Haramain, Haramain, Haramain, Haramain. Ya Allah, murah, murah, murah, murah, murah. Obral cukup 200 ribu. Biasanya dijual berapa ini? 250. Ya Allah, miatin, miatin, alif. Wah, zanek. Lihat, fadol, cek. Iya, haram. Ini Haramain ya, akhi. Haramain. Kok kayak ada yang beda ya? Kenapa? Bau-bau lokal. Kainnya kain dari pasar Klewer Solo. Gitu ya. Baunya gini. Loh, ini Haramain ini ya. Benar tak? Wallahi, wallahi Haramain. Lihat tuh Haramain. Lihat. Haramain semua ini. Ya, betul sih Haramain. Haramain pasar Klewer atau Haramain yang mana ini? Haramain ya. Saya datang dari luar sana. Wallahi, sumpah-sumpah dia sudah itu. Padahal dia berdusta. Ini diancam dengan neraka, hati-hati. Apalagi untuk pelaris dagangan yang biasa muncul di banyak pihak. Ada haram. Mantap, beli semua wis. Murah ya, rakis ya. Lumayan ya, kisah 50 ribu lumayan ya. Borong, ada yang 5, ada yang 10, Masya Allah. Untuk lebaran tahun ini laris manis dagangan dia. Sudah. Tapi di atas kedustaan adalah ya Yesus. Itu dulu biasa kayak gitu. Jualan kuda, jualan apa gitu. Dengan cara seperti ini disamarkan seakan-akan datang dari aslinya padahal bukan dari aslinya. Kalau dia enggak sumpah sih mending enggak sumpah. Ya. Haramain, Haramain. Saya datang dari luar, ya benar, kemudian dari Sidayu, datangan dari Klewer, kan juga dari luar ya. Semacam itu sih mending. Tapi dia harus jujur. Oh, sumpah dia tuh. Demi Allah, ini Haramain. Demi Allah, dari luar ini. Saya datang dari luar, demi Allah ini. Wah, baru saya nyampe itu. Siapa yang berumrah kemarin tuh? Nah, saya titipi semua itu. Wah, dusta dia. Khatir ya. Tidak boleh. Gitu ya. Ini berlaku untuk perdagangan dan segala macam. Mungkin tidak masuk dalam pernikahan. Langsung melek semua. Ayo. Mungkin tidak? Mungkin tidak. Tidak tergambar dia. Mungkin tidak? Terlata. Gimana contohnya? Masya Allah. Mungkin contohnya. Sebuah pondok pesantren dikenal, mahat yang masyhur yang dikenal di kalangan salafi. Wah sudah, pokoknya pondok favorit. Sampai pada tingkat lulusan-lulusan sana itu jadi rebutan para wali-wali wanita, waliul mar'ah, para abak-abak yang punya anak putri, ngincer lulusan pondok ini spesial. Masya Allah ya. Ada seseorang yang barakallahu fikum di pondok itu jadi mustami, bukan jadi santri. Ya, barang sebulan, dua bulan, setengah tahun lah di situ. Sudah pulang dia, kepingin meminang seorang gadis, masya Allah. Minang ke orang tuanya, tanya, dulu mondoknya di mana ya? Tuh. Saya ini pak. Jebolan al-bayina pak. Masa? Iya, tanya sama mereka. Saya di sana kemarin. Wah ini spesial, ini gak sembarangan nih. Ini alumni al-bayina, ini spesial ya. Wah sudah ya, gimana Ustaz? Pikir Ustaz, panggil Ustaz. Sekarang dipanggil Ustaz dia. Ya, alhamdulillah pak, baik pak. Pasang bata dia sudah ini. Tapi yakin tak antum dari Al-Bayna? Kok ragu-ragu sama saya pak? Kok kayaknya lain ya? Demi Allah pak, sumpah deh. Demi Allah saya dari Al-Bayna pak. Demi Allah loh pak. Saya harus sumpah ini pak. Gak percaya tanyakan sama ustadznya. Yakin? Demi Allah. Nih, teleponnya langsung. Telepon Pak Afif. Ya, salah. Tanya sama beliau, apakah saya pernah di Al-Bayna? Telepon orang tuanya. Ustaz, ya gimana? Gini-gini. Kenal? Oh iya, kenal. Betul, Pak. Dia di Al-Bayna. Iya, pernah di Al-Bayna, Pak. Oh iya, makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Ya kan? Jangan ragu-ragu. Demi Allah, Pak. Jangan pandang rambut saya, Pak. Jangan gini, Pak. Assalamualaikum. Atau yang cepat ini. Iya demi Allah. Sumpah-sumpah dia. Tapi bahasanya masya Allah. Pernah di Al-Bayna. Maksudnya kan dengan bahasa lulusan Al-Bayna kan gitu ya. Ini gak pernah di Al-Bayna. Wah sudah. Wah biasa sudah. Tidak pakai lagi. Iya terima. Tidak usah pakai takut-takut lagi. Terima. Hasil dapat dia ya. Nah, yang dia cari tadi itu sudah dapat segala macam dibawa ke kini atau kemana tanya dia nggak tahu itu santri Al-Bayna kalau pernah di Al-Bayna pernah tapi di sini cuma mustami setengah tahun program lughahnya nggak selesai nggak bisa baca kitab gundul wala keriting. Allah Ustaz. Sudah. Keker itu di akhir biasanya. Barakallahu fikum. Ini termasuk yamin kadzib. Sumpah dusta. Jadi ini terjadi di masa lalu. Enggak tahu kalau sekarang ini. Dulu itu yang di zaman dahulu tahun 90-an yang menjadi primadona itu yang lulusan Degolan. Tahu Degolan ya? Yogyakarta, lulusannya pondoknya Panglima Laskar Jihad. Wah sudah, lulusan sana jangan khawatir sudah, luar biasa ya Ikhwan. Itu kejadian seperti itu. Ada seorang yang mustami, mustami ya bukan santri dia. Ngaku-ngaku sebagai santri-santri di pulau. Udah dia pinang sana, pinang sini, nador sana, nador sini. Luar biasa dia. Ngaku sebagai santri nazar, Tak cocok. Datang lagi, nazar lagi. Tak cocok. Nazar lagi. Tak cocok. Ini apa-apaan ini? Terdengar khabar sampai ke kita. Para sanihan ini yang ada ketika itu. Banyak laporan fulan, nazar enggak jadi. Nazar enggak jadi. Ini ada apa ya? Teliti, siapa fulan? Nazar siapa? Gini, gitu. Apa dia bilang? Oh, ngakunya Ustaz Negolan. Wah, kedap. Langsung dijarah ya, Ivan. Dikritik dia juga. Kedap. Enggak laku akhirnya, Ivan. Enggak laku, terjarah begitu. Ketahuan dustanya dia. Kedap. Ternyata main di luar sana, di luar Jogja. Dimainkan sama dia di Jawa Barat sana, di Bogor segala macamnya. Ternyata dia Allahumma sallam punya penyakit yang enggak beres. Suka nador putrinya orang, tapi enggak pernah jadi menikah. Nador enggak jadi, nador enggak jadi, nador enggak jadi. Ini ada orang punya putri siapa gitu, mau pura-pura meminang dia, ini dari Dekulan. Dekulan, iya iya, nador enggak jadi. Terus begitu. Allahumma sallam. Sekarang kondisinya juga enggak jelas ya. Sejak dulu kala enggak beres orangnya, Allahumma sallam. Hati-hati, jangan ditiru. Dusta dosa lagi. Dusta dosa lagi. Barakallahu fiik. Gitu ya. Ini semuanya ancaman. Lebih parah lagi ketika sumpah dusta itu dilakukan di atas mimbar Nabi. Itu yang disebutkan dalam riwayat tadi. Walaupun pelakunya seorang budak, walaupun pelakunya budak perempuan, apalagi merdeka ya, Pak. Ini lebih fatal lagi hukumannya, dikarenakan dilakukan di sebuah tempat yang sangat mulia, di Masjid Nabawi, di atas mimbar Nabi. Ini mengerikan, dikarenakan dia pelanggarnya sangat banyak. Kedustaan iya, dosanya iya, dan melanggar kesucian tempat. Ini lebih parah lagi, barakallahu. Berani dia di Masjid Nabawi, di mimbar Nabi, berani sumpah dusta atau sumpah dosa. Allahumma sallam. Lebih parah lagi para ulama itu. Sehingga yang dipandang oleh para ulama sisi dosanya, dustanya, dan yang lebih parah lagi menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tidak memandang kecilnya barang yang dipersumpahkan. Walaupun siwakun ahbar, siwak hijau, basah, siwakun ratb. Enggak memandang kecilnya barang yang dipersumpahkan. Tapi yang dipandang sisi dustanya atau dosanya, dan yang paling parah ketika dia berani menyebut nama Allah Azza wa Jal, bahkan bersumpah atas nama Allah untuk perkara seperti ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka ini kepada umum untuk syabah zihwan, dikarenakan pembahasannya umum, baik dia budak laki, budak wanita, atau dia siapa pun orangnya. Ketika berbanyak demikian barakallahu fikum, maka terkena ancaman la yahlifu ahadun. Kata-kata ahadun sangat umum sekali, berlaku untuk semua pihak yang berbuat demikian. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka dalam Islam yang namanya yamin, sumpah itu dijaga. Tidak semudah yang dibayangkan. Diminta menjaga sumpah. Sumpahnya untuk perkara yang betul-betul sangat besar, sangat agung, sangat mulia, dan harus bersumpah dengan nama Allah. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan dalam pembahasan kitab tauhid oleh para ulama terkait dengan mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Bab-bab dimasukkan di bab tauhid, bab terkait dengan masalah termasuk kesyirikan, sumpah dengan selain nama Allah. Kemudian ancaman keras yang sumpah dusta atas nama Allah. Ini banyak bab-bab sumpah disebutkan dalam kitab tauhid, bukan terkait dengan apa yang dipersumpahkan, tapi terkait dengan nama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, ketika dalam perkara yang benar, dalam perkara yang shawab, disertai dengan sumpah atas nama Allah, itu perkara besar. Harus diwujudkan, barakallahu. Harus diwujudkan. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa diutarakan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya nanti malam kita teruskan kembali hadis-hadis yang semuanya menjelaskan tentang ancaman-ancaman neraka.